spesial buat panjenengan semuanya, dan semoga pada malam hari ini kita bisa nyaman, tentram, dan terkendali, bisa menikmati satu persembahan bareng Dede Star Record, juga New Arista Bintang Nusantara, TJ Audio Honat Lekteng Matur, thank you. Yang satu ini dihadirkan dari kawasan jauh sana bro. Sopo kira-kira yang punya tembang Trisno? Arya Tembang Trisno untuk Anda semuanya. Selamat malam buat semuanya. Dewe sponsor, sing elek sik ya, engko sing ayu meneh. Yo, Arista. Dede Star Record. Peteng neng mripatku sinari rembulan nambahi susah atiku tresno sing tak coba amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mau abusi nyu Arista Bintang Nusantara Dede Star Record. Padang esoryo nanging peteng neng mripatku sinari rembulan nambahi susah atiku tresno sing tak coba amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mau apusi oh enak ye the new Arista yuk nyanyi sama-sama. Tembang tresno neng langgengmu nyatane among semu janji tresno marang aku nyatane nyusahne hatiku aku pamit lila nolong aku. Terima kasih, sukses selalu buat New Arista.